Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwatu fillah, kita pekan lampau telah mulai memasuki tema tentang mengapa Nabi Muhammad SAW itu diutus di Jazirah Arabiah, bukan di Persia yang memiliki peradaban yang telah maju, ataupun di Romawi ya, maupun di Hindia ya. Maka beberapa poin disebutkan oleh pengarang kitab kita, di antaranya bahwasanya orang Arab ini adalah orang hidup di atas fitrah yang belum terkontaminasi fitrahnya, masih bersih. Memang mereka ketika mendengar kebenaran mereka perangi di awalnya, tapi setelah mereka memahaminya, mereka akan pertahankan dan mereka akan rela ya berkorban apapun untuk keyakinan yang mereka bela tersebut. Kemudian ya, hati-hati orang Arab ini belum terkontaminasi, terkotori dengan berbagai macam ragam ya wawasan-wawasan yang dimiliki oleh Romawi maupun Persia, yang mereka telah tenggelam dalam ilmu-ilmu yang mereka miliki, ilmu filsafat ya, dan ilmu-ilmu lainnya yang mereka miliki, kemajuan yang begitu pesat dalam berbagai macam bentuk keilmuan, sehingga sulit bagi mereka menerima sesuatu yang baru yang mereka anggap masih di bawah mereka keilmuannya. Kemudian faktor yang ketiga, bahwasanya orang-orang Arab ini adalah orang yang mereka dalam bekerja bersungguh-sungguh, orang yang realita, tidak pelin-pelan. Jika berkata A, tetap A, tak akan berubah ya, konsekuen dengan apa yang mereka katakan ya. Di mana kita telah menyebutkan contohnya bahwa mereka membaiat Nabi pada baiat Aqabah yang kedua untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sampai tetesan darah terakhir, dan itu mereka praktikkan, mereka amalkan. Ketika terjadi perang Badar, maka mereka berkata, ya Rasulullah, ya kami akan membela engkau sebagaimana kami membela anak istri kami. Ya Rasulullah, kalau kau ajak kami menyeberangi lautan, kami akan bersamamu. Kami tak akan pernah berkata sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa, pergilah engkau wahai Musa dan Tuhanmu perangi, kami akan duduk di sini menunggu. Tapi ya Rasulullah, pergilah engkau dengan Tuhanmu, kami bersamamu senantiasa berperang selalu. Kemudian kita lanjutkan poin yang keempat. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'du, qala al-musannif rahimahullahu taala. Qala al-musannif hafizahullahu taala rabi'an wa minha anna al-arab kanu bima'zilin an adwa'il madaniyyati wa tarafi. Alati yas'ubu ila juha walati tahulu duna tahammusi lil akidati wa tafani fi sabiliha. Ya, adapun faktor yang keempat, bangsa Arab mereka tidak tercemar dengan berbagai macam bentuk penyakit-penyakit kemewahan ya, tak ada pada mereka. Mereka tak kenal yang namanya hura-hura ya, karena mereka hidup di atas kebersahajaan. Yang mana orang yang telah terkena penyakit hura-hura, kemewahan, hidup dengan kesenangan, berat untuk melakukan hal-hal yang rumit ya, apalagi untuk mempertahankan akidah, apalagi mereka rela mengorbankan segalanya untuk akidah yang mereka yakini, berat ya. Karena itulah kita dapati orang-orang Romawi, Persia, berat bagi mereka untuk menerima Islam, sehingga datanglah peperangan demi peperangan ya, barulah mereka mengenal Islam. Mereka menganggap bangsa Arab tak ada apa-apanya dibandingkan mereka ya. Lihatlah bagaimana ketika datang ya Amir bin Rabi' al-Thaqafi menemui Raja Persia dengan pakaian seadanya, persenjataan seadanya, tapi datang dengan izah, dengan kebanggaan terhadap Islam ya. Dia mau masuk ke dalam istana dengan kudanya, dilarang oleh para tentara. Dia katakan, kalau kalian tak sudi, saya akan pulang, karena dia dipanggil oleh raja. yang masuk ke istana dengan kudanya, yang menginjak ya perbendaharaan istana, kemudian turun mengikat kudanya dalam istana, satu tiang daripada tiang-tiang istana, ya dengan kuda apa adanya, tak sebagaimana kuda Persia yang besar-besar, senjata, pedang dan semacamnya, ya. Maka ditanya oleh Raja Persia, apa yang sebenarnya misi kali ini? Berkata Amir bin Rabi'i, kami ini kaum yang Allah utus untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia agar menjadi hamba Allah, mengeluarkan manusia daripada sempitnya dunia ini yang mereka jadikan sebagai tujuan kepada luasnya akhirat. Ya, berani, ya, tak ada yang mereka takuti. Kita ketahui bagaimana bangsa Arab dalam berperang sejak zaman jahiliyah, mereka tak takut apapun juga karena terbiasa dengan penderitaan, karena alam yang membentuk, ya, membuat mereka menjadi orang-orang yang kuat dalam memegang kebenaran, ya, tidak lembek sebagaimana bangsa-bangsa yang telah berdiam dengan kemewahan dunia. Naam. خامسا ومنها أن العرب كانوا أصحاب صدق وأمانة وشجاعة ليس النفاق والمؤامرة من طبيعتهم وهذا أمر لن يكيره أحد فقد صدقوا ما عاهد الله عليه وبذلوا الغالية والنفيسة ما عاهد الله عليه وبذلوا الغالية والنفيسة في سبيل الله عز وجل. Faktor yang kelima, bangsa Arab adalah orang-orang terkenal dengan ketulusan dan kejujuran, pemberani. Tak ada pada mereka kemunafikan, ya, tak ada pada mereka itu sifat-sifat, ya, yang ada pada orang-orang munafik, ya. Dan hal ini adalah perkara yang tidak diingkari oleh seorang pun, karena dalam realita mereka benar-benar jujur dengan apa yang mereka katakan. Kalau mereka berjanji kepada Allah, mereka tepati, ya. Allah minhum man qadha nahbah, di antara mereka ada yang menepati janjinya hingga akhirnya tewas, terbunuh, wafat, ya. Wa minhum man yantazir, di antara mereka ada yang masih tetap menunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma badalu tabdila, mereka tidak pernah sedikit pun mengganti-ganti apa yang telah mereka katakan. Ya, maka mereka berani mengorbankan segala yang mahal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. سادسا ومنها أنهم كانوا مغاوير حرب وأحلس الخيل وأسحب جرادة وتقشف في الحياة وكانت الفروسية هي الهلق البارز الذي لا بد أن تتصف به أمة تطلع بعمل جليل لأن العصر كان عصر حروب ومغامرات. Kemudian di antara faktor lainnya, kenapa diutus kepada mereka Nabi Muhammad SAW pada bangsa Arab, karena mereka adalah bangsa yang terkenal dengan ahli dalam berperang. Mereka terbiasa dengan menunggang kuda, hidup mereka di atas kuda, ya. Wa ashabu jaladatin wa taqashshufin fil hayat, hidup mereka benar-benar hidup yang sangat, ya, jauh daripada kesan-kesan kemewahan. Yang ada adalah hidup penuh dengan kesangaran, ya. Terkenal pada mereka furusiyah. Furusiyah adalah keahlian dalam menunggang kuda, memanah, ya, bermain pedang. Inilah karakter bangsa Arab yang memang tampak zahir. Dengan inilah Allah SWT utus kepada mereka Nabi Muhammad SAW, umat yang layak untuk mengemban, ya, perjuangan yang mulia. Karena zaman itu merupakan zaman peperangan, zaman yang terus-menerus terjadi padanya berbagai macam bentuk, ya, muamarat, berbagai macam bentuk, ya, tipu daya dan makar, membutuhkan umat yang seperti ini. Terkenal bagaimana mereka tak takut mati, baik ketika kafir maupun ketika Islam. Lihatlah Thumamah bin Utsal dari Bani Hanifah ditangkap oleh para sahabat, diikat di tiang masjid. Ya, setiap hari dia melihat para sahabat yang di masjid diikat beberapa hari. Dia lihat mereka sholat. Ya, setiap kali Rasulullah melihat dia, Rasul berkata, "Kaifa bika, ya, kaifa bika ya Thumamah, bagaimana kondisi kau Thumamah? Kata Thumamah, ya Muhammad, in taqtul taqtul dhadamin, kalau kamu bunuh aku, bunuhlah, tapi ikat darahku akan tutup oleh kaumku. Ya, andai kata engkau lepaskan saya, bebaskan saya, sungguhnya engkau akan dikenal selalu apa yang telah kau lakukan. Setiap Rasulullah jumpa dia, Rasulullah bertanya, itu jawabannya. Kata Rasulullah kepada sahabat, sekarang lepaskan dia, lepaskan dia, dilepaskan dari ikatannya. Kata Nabi, terserah kau mau kemana pergi. Setelah itu dia datang kepada sahabat bertanya, bagaimana caranya kalau kita, kalian, kalau andai kata ada orang mau masuk ke agama kalian? Kata para sahabat, kau ucapkan syahadat, pergi kau sana mandi, temui Rasulullah SAW, di sana bersyahadat di hadapannya. Maka akhirnya dia pun mengamalkan apa yang mereka lakukan, dia mandi, dia datang kepada Rasulullah, dia bersyahadat. Kemudian ditanya, mengapa kau tak masuk Islam sejak awal? Ya, mengapa kau masuk Islam setelah kau dibebaskan? Kata dia, aku khawatir kalau aku masuk Islam, kalian mengira aku masuk Islam karena takut daripada kematian. Ya, karena itulah aku tak masuk Islam. Aku tak takut dengan hal itu. Tapi setelah dibebaskan, baru masuk Islam. Menunjukkan bagaimana karakter mereka, bangsa Arab. Sabian, wa minha anna al-Arab kanu ummatan nasha'at 'ala al-huyami bil-huriyyati wal-musawati wa hubbi al-tabi'ati wa 'izzi an-nafsi wa ba'd al-adabi wa 'izzati an-nafsi wa 'izzati an-nafsi wa ba'd al-adabi allati aqarraha al-Islam. Di antaranya bangsa Arab adalah umat yang terkenal begitu menjunjung tinggi arti kemerdekaan. Bahkan mereka rela melakukan segalanya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kemerdekaan, persamaan, mereka tak mau direndahkan, ya, cinta kepada alam, yang memiliki jiwa-jiwa yang mulia, merasa mulia dengan kemerdekaannya, tak mau di bawah jajahan orang lain, dan banyak adab-adab sifat-sifat mereka yang dibenarkan dalam Islam. Ya, kita ketahui sebagian besar jazirah Arabia itu tidak pernah dijajah. Yang ada sebagian saja dari yang berdekatan dengan Persia di bawah kekuasaan Persia. Ya, sebagian yang dekat Romawi di bawah kekuasaan Romawi, ya, seperti ya di Hira, di sana ada Raja Ghassan dan semacamnya. Tapi sebagian besar tidak pernah mereka itu terjajah. Tak dijajah oleh Romawi maupun Persia. Kenapa? Karena Romawi maupun Persia yang kala itu merupakan dua negeri yang paling besar, negeri adidaya, merasa tak ada untungnya menjajah bangsa Arab. Karena tak ada padanya kekayaan yang mereka miliki, padang pasir yang tandus. Bahkan ketika datang Amir bin Rabi' al-Thaqafi dengan melecehkan berkata Raja Persia, kalau kalian datang kemari karena akan kelaparan, tak ada lagi makan bahan makanan di tempat kalian sana, aku akan kerahkan seluruh ya istana untuk membuat kalian pulang memikul bahan makanan yang kalian inginkan. Ya, itu katanya melecehkan. Karena itulah tak ada kepentingan menjajah bangsa Arab. Apa yang mau diambil di sana? Sebelum diketemukan yang namanya minyak dan segalanya. Ini kan baru berapa tahun belakangan. 70 tahun, 80 tahun sebelumnya Saudi Arabia tak pernah kenal orang namanya minyak. Negeri miskin. Ya. Kebangsaan Saudi, kebangsaan dijajakan. Tiap kali jemaah haji datang, siapa yang mau jadi warga Saudi? Sekarang kewarganegaraan Saudi adalah kewarganegaraan yang paling mahal. Yang tak bisa terbeli. Mengalahkan negeri-negeri besar, Inggris, Amerika dan semacamnya. Subhanallah. Jadi dahulu kala begitulah kondisi mereka. Naam. Thaminan wa minha anna qiwahumul amaliyata wal fikriyata wa mawahibuhumul fitriyata madhkuratun min fihim. Lam tustahlak wa kanat ummatan biqra dafiqatan bil hayati wa nashati wal azmi wal hamasi. Di antaranya kenapa Rasul kirim? Karena bangsa Arab adalah merupakan umat yang masih original. Ya, original. Dalam segala hal, dalam hal pemikiran mereka belum terkontaminasi dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran bangsa Romawi, bangsa Persia, bangsa Hindia. Ya, masih original. Belum dipengaruhi berbagai macam bentuk, ya, wawasan-wawasan yang ada dimiliki oleh bangsa-bangsa telah maju dan besar. Ya, mereka masih di atas fitrah. Ya, apa yang ada pada mereka belum digunakan untuk hal-hal yang lain, masih orisinal. Ya, maka mereka bikin umat, ya, yang bikran, bagikan wanita yang masih orisinal, masih perawan. Itulah kira-kira. Yang begitu, dafiqatan bil hayati wan nasyad, yang dipenuhi dengan semangat dalam hidup, ya, bekerja, wal azmi wal hamas, mereka memiliki, ya, motivasi yang luar biasa dalam bekerja, dalam berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Naam. Rawal Imam Ahmad fil Musnad wa Ibn Hibban wa Tirmidzi bi sanadin sahihin ala syarti sahihain an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamu ummati bi ummati Abu Bakr wa ashaduha fi dinillahi Umar wa asdaquha hayaan Utsman wa alamuha bil halali wal harami Muad bin Jabal wa aqra'uha lil kitabillahi Ubay وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن جراح. Imam Ahmad rahimahullah dalam dengan jalurnya meriwayatkan, demikian juga Ibn Hibban, Tirmizi, dari jalan Anas bin Malik, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, orang yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar, orang yang paling tegas dalam agama Allah dialah Umar, orang yang paling dahsyat rasa malunya adalah Uthman, orang yang paling paham mengenai halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal, orang yang paling qari dalam membaca kitabullah dialah Ubay, ya, dan orang yang paling mengerti tentang faraid pewarisan adalah Zaid bin Thabit. Dan setiap umat memiliki orang yang terpercaya, dan orang terpercaya pada umatku dialah Ubay bin Jarrah. Ini tipe-tipe sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa kanat hadhihi al-fatratu allati bu'itha fiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ashadi al-fatarat allati marrat biha al-jaziratu al-arabiyyah dhulmatan wa inhitatan wa abadi min kulli amalin fil islahi wa as'abi marhalatin wa jahaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-anbiya'i wa adiqaha. Wa adaqiha. Masa yang Rasulullah diutus adalah merupakan masa rentang waktu yang paling gelap dalam sejarah bangsa Arab. Ya, masa yang paling rendah, ya, dan yang paling jauh daripada segala macam bentuk kebaikan. Masa yang paling sulit, ya, dihadapi oleh Nabi yang mulia SAW, tidak sebagaimana Nabi-Nabi lainnya. Jadi masanya adalah masa yang paling teruk, masa yang paling rendah, masa yang paling gelap, masa yang paling suram. Ya. Pada masa itulah Rasulullah SAW diutus. Nah. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi wal Bukhari fi al-adabil mufradi bi sanadin sahihin anil Miqdadi ibni Amr radiyallahu anhu anhu qal والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه النبي من الأنبياء في فترة وجاهلية. حسبك. Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya, Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih dari Miqdad bin Amr, ia berkata, demi Allah, telah diutus oleh Allah Nabi Muhammad SAW dalam masa yang paling dahsyat yang pernah diutus padanya seorang nabi daripada para nabi-nabi sebelumnya. Pada masa yang penuh dengan kejahiliahan. Naam. Ma yarawna anna dinan afdala min ibadati al-awthani. Faja'a bi furqanin farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Orang Arab menganggap tak ada agama yang utama sebagaimana agama mereka, agama paganis penyembah berhala. Maka datanglah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa furqan, agama yang membedakan, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Wa farraqa bainal walidi wa waladihi hatta in kana ar-rajulu la yara walidahu wa waladahu aw akhahu kafira. Wa qad fataha Allahu fuqla qalbihi bil imani ya'lamu annahu in halaka dakhala an-nara fala taqarru 'aynuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu finnari. Wa inha lallati qala Allah azza wa jal walladina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad dalam rentang waktu yang paling dahsyat, yang tak pernah Allah SWT turunkan para nabi sebelumnya, sebagaimana dahsyatnya medan yang dihadapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menganggap agama paganis itu agama yang paling mulia. Ya. Karena datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam yang membedakan antara hak yang batil. Agama yang dengannya membedakan antara sang anak dan sang ayah. Berpisahlah antara anak dan ayah. Ya. Sampai-sampai seseorang laki-laki melihat bagaimana orang tuanya, bagaimana anaknya, bagaimana saudaranya kafir, sementara Allah telah bukakan baginya iman. Hati yang terkunci Allah telah bukakan dengan iman. Dia tahu andai kata dia binasa, pasti dia masuk neraka jika tidak beriman. Maka dia tak pernah merasa nyaman, ya, kecuali melihat orang-orang dikasihinya masuk berislam sebagaimana dirinya. Ya, tak ingin andai kata kerabat-kerabatnya masuk neraka. Sebagaimana Allah Jalla mengatakan tentang mereka, walladzina yaqulun, mereka yang berkata, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah untuk kami dari pasangan-pasangan kami dan keturunan kami orang-orang buat hati kami senang. Naam. Yaqulullahu ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam ayat 164 dari surah Imran, sungguh benar-benar Allah telah memberikan nikmat bagi orang-orang mukmin tatkala Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan mereka Al-Kitab, Al-Qur'an, Al-Hikmah dan Sunnah, walaupun sebelum mereka dalam kesesatan yang nyata. Ini nikmat Rasulullah yang Allah berikan kepada mereka. Naam. Wa qala ta'ala huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Senada dengan ayat di atas yang terdapat dalam surah Jumat, dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat yang ummi. Ummi adalah masyarakat yang tidak mengenal aksara, buta aksara, tidak terbiasa membaca. Ya, pada masa itu seorang rasul dari mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan mereka kitab dan sunnah, hikmah, padahal sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Beginilah kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Kita pindah kepada judul yang baru. Nah, miqra. Qala al-musannifu hafizahu ta'ala min qabli maulidihi sallallahu alaihi wasallam ila maulidihi syarifi sallallahu alaihi wasallam an-nasabun nabawiyyu syarifu. Ya. Tema besarnya judulnya adalah, ya, bagaimana sebelum Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum beliau dilahirkan sampai beliau dilahirkan sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisinya? Ya. Yang pertama adalah bagaimana tentang nasab Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Garis keturunannya bagaimana? Keturunannya, ya, ini bagaimana sebenarnya? Naam. Amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam fa huwa khairu ahli al-ardi 'ala al-itlaqi. Fa li nasabihi min asy-syarfi a'la dhurwatin wa a'da'uhu kanu yashhaduna lahu bidzalik. Wa li hadha syahida bihi 'aduwuhu idzaka Abu Sufyan baina yadayhi raqla 'azimir Rumi. Wa asyraful qaumi qaumuhu wa asyraful qabail qabilatuhu wa asyraful afkhadi fakhidhuhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasab Nabi adalah merupakan nasab yang terbaik di atas muka bumi ini, keturunan yang terbaik di atas muka bumi ini secara mutlak, adalah merupakan nasab yang paling tinggi derajatnya, dan ini disaksikan oleh musuh-musuhnya. Ya, oleh karena itulah musuh yang paling utama pada masa itu adalah Abu Sufyan, mengakui di hadapan Raja Heraklius ketika ditanya tentang nasab Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nasabnya? Abu Sufyan mengakui bahwa dia adalah merupakan seorang memiliki nasab yang mulia. Maka yang paling mulia adalah, ya, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulia adalah kabilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suku yang paling mulia adalah suku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fahuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim Muttalib Abdul Muttalib Muttalib ابن عبد المطلب ابن حازم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن دندري ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معدي ابن عدنان إن لنا سبنا النبي صلى الله عليه وسلم يا namanya adalah Muhammad bin Abdullah, kakeknya Abdullah, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadhar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Sampai di sini disepakati oleh para ulama nasab Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tak ada perbedaan, sepakat mereka. نعم. هذا هو القدر المجمع عليه من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه البتة. Ya, dari adanan ke ataslah ada sedikit perbedaan sampai ke Ismail. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع وهو ثابت بالتواتر والإجماع. Kata Hafidz Ibnu Katsir, nasab yang kami telah jelaskan ini, terangkan ini sampai ke Adnan adalah nasab yang disepakati, tak ada padanya persisihan, tak ada padanya keraguan. Nasab yang telah dijelaskan oleh para perawi secara mutawatir dan telah tegak atasnya ijma sampai ke Adnan. Naam. Akhtarallahu ta'ala nabiyahu asalatu asalatu nasabin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. اختار الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من خير القرون وأزكى القبائل وأفضل البطون فكان صلى الله عليه وسلم أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا. Ya, originalnya nasab Nabi yang mulia SAW, paling mulia. Allah telah memilih nabinya dari sebaik-baik zaman, dari semulia-mulianya kabilah, seutama-utamanya ya al-butun, ya, yang di bawah kabilah. Maka dialah yang paling utama nasabnya di antara kaumnya, yang paling agung di antara mereka. Naam. Qala al-Qadi Iyadun rahimahullahu taala wa amma syarafu nasabihi wa qaramu baladihi wa man sya'uhu fa mimma la yahju ila iqamati dalil. La yahtaju ila iqamati dalilin alayhi wa la bayani mushkilin wa la khafiyyin minhu fa innahu nukhbatu bani Hashimi وسلالة قريش وصميمها وأشرف العرب وعازهم نفرا من قبل من كبار أبيه وأمه ومن أهل مكة من أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده. Berkata Qadhi Iyad rahimahullah, adapun keutamaan nasab Nabi SAW, keutamaan negerinya, keutamaan di mana dia dibesarkan adalah perkara yang tak membutuhkan lagi dalil. Tak perlu dijelaskan, ya, karena jelasnya dia tidak rumit, tak ada yang tersembunyi. Sesungguhnya dia adalah merupakan pilihan dari Bani Hashim, dari keturunan Quraisy yang paling utama, yang paling mulia dalam bangsa Arab, yang paling agung, ya, pribadi dan sosok yang paling agung dari seluruh yang ada daripada ya nenek moyangnya, paling agung dari arah ayahnya, paling agung dari arah ibunya. Dan dari seluruh penduduk Mekah yang merupakan negeri yang paling agung pula di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di seluruh diyakini oleh seluruh makhluknya, begitulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang paling agung dilahirkan di tempat yang paling agung, di Mekah al-Mukarramah. Rawi al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, aku diutus dari sebaik-baik masa, ya, dari sejak zaman Adam alaihissalam berlalu masa demi masa sampailah pada masa yang mana aku diutus, akulah sebaik-baik masa. Naam. Waja'a fi hadisi Hiraqla ma'a Abi Sufyana radhiyallahu anhu annahu sa'alahu kaifa nasabu fikum, faqala Abu Sufyana huwa fina dhu nasabin. Ketika Abu Sufyan dipertemukan dengan Raja Heraklius, ya, setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, Abu Sufyan berangkat karena tak ada perangan, ada kesepakatan damai, ya, selama 10 tahun Abu Sufyan berangkat menuju Romawi dalam berdagang. Karena terbiasa mereka, mereka berdagang membawa barang-barang ke Romawi, pulang membawa barang dari Romawi ke negeri Arab pada musim panas dan pada musim dingin. Pada musim, satu musim mereka ke Romawi, satu musim mereka ke Persia, sebagaimana Allah telah memuat kebiasaan mereka di ilafi Quraisy, karena telah menjadi terbiasa kebiasaan masa Arab bangsa Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wassayf, mereka yang berpergian dalam masa musim panas dan musim dingin. Dalam satu musim ke Romawi, satu musim lainnya ke Persia. Sampai di Persia terdengarlah kedatangan bangsa Arab oleh Raja Romawi Heraklius. Maka dia suruh ketika itu, ya, raja yang di bawah Heraklius agar membawakan kepada Heraklius, ya, satu daripada orang yang Nabi Muhammad SAW diutus pada mereka, yang paling dekat dengannya. Maka dibawalah pedagang bangsa Arab bertemu Raja Heraklius. Ya, setelah bertemu terjadilah dialog panjang. Ya, pakai penterjemah. Kata Heraklius, mana yang paling dekat nasabnya dengan orang yang dianggap nabi pada tempat kalian? Kata mereka, Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan maju depan. Seluruh sahabat-sahabatnya di belakang. Kata raja kepada sahabat-sahabatnya, andai kata dia kutanya dan dia berbohong, katakan dia berbohong. Kata Abu Sufyan, aku malu untuk berbohong, malu dengan mereka semua. Maka mulai ditanya tentang Rasulullah SAW, bagaimana agamanya, bagaimana nasabnya. Tentang nasab, berkata Abu Sufyan, huwa fina dhu nasabin, dia diantara kami adalah orang yang memiliki nasab yang mulia. Pengakuan oleh Abu Sufyan. Ya. Qara'a al-Imam Muslim fi sahihi an Wathilah ibn Asqa'i radhiyallahu anhu. Hasbuka, sebentar. Dalam kisah yang pertemuan antara Raja Romawi dengan Abu Sufyan itulah, ya, dialog yang panjang, berkata ketika Abu Sufyan menjawab dengan jujur, bagaimana dia, apakah, bagaimana agamanya, apa perintahnya dalam agama. Dijawab Abu Sufyan dengan jujur. Ya, berkata Raja Heraklius, demi Allah, sesungguhnya jika apa yang kau katakan semuanya benar, dia akan menguasai apa yang di bawah kakiku ini. Ya, kata Raja Heraklius, sudah lama aku menanti apa yang ditunggu-tunggu oleh seluruh orang-orang ahlu kitab. Aku mengira dia bukan dari kalian, ternyata dia dari kalian. Demi Allah, kata Heraklius, andai kata aku bisa sampai kepadanya, aku akan kejar dia, ku cuci kakinya, aku berkhidmat untuknya. Kata Abu Sufyan, oh ya, alangkah hebat perkara si Muhammad, sampai-sampai Raja Romawi pun membuat dia takut dan gentar. Kata Abu Sufyan, sejak itulah Abu Sufyan terpikir untuk masuk Islam. Ketika penaklukan kota Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Subhanallah. Ya, mengapa Raja Heraklius masuk Islam? Ada hari berikutnya dikumpul oleh Heraklius seluruh pendeta-pendeta. Dia katakan, maukah kalian menuju keberuntungan? Hal lakum min falahin, maukah kalian menuju kemenangan? Kata mereka, tentu hai raja. Ya, disebutkan ya bahwasanya apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan adalah merupakan kebenaran. Kalau kalian mau keberuntungan, berimanlah dengannya. Ini yang telah lama-lama kita tunggu. Seketika semua pendeta beringas, semua pintu istana ditutup, mereka berlarian ke sana kemari. Melihat mereka lari bagaikan keledai yang melihat singa, seketika berkatalah Raja Heraklius, kembali ke tempat kalian. Aku hanya menguji agama kalian, menguji keimanan kalian. Ternyata kan setia dengan agama kalian. Akhirnya mereka pun semua kembali menyembahnya. Ini disebut dalam Sahih Bukhari. Ya, artinya kalau bukan karena kekuasaan, Heraklius akan masuk Islam. Karena dia tahu kebenaran Muhammad, dan ini yang membuat Abu Sufyan kelak masuk Islam. Nah, ahsanallahu ilaikum. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن واثلة بن أسقاء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. يا إمام مسلم رواه عن صحيحه عن واثلة بن أسقاء رضي الله عنه بوسانيا رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari seluruh anak Ismail. Kemudian Allah memilih dari Kinanah Quraisyan. Ya. Kemudian Allah pilih dari Quraisy Bani Hashim. Kemudian Allah memilihku dari Bani Hashim. Maka Rasulullah pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Naam. Wa akhraja al-Imam Ahmad fi musnadihi wa Tirmidzi bi sanadin hasanin 'an al-Muttalib ibn Abi Muttalib. عن المطلبي عن المطلبي عن المطلبي عن المطلبي ابن أبي وداعة رضي الله عنه قال جعل عباس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا قالوا أنت رسول الله عليك السلام وقال صلى الله عليه وسلم أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. Ya, Imam Ahmad berikan dalam Musnadnya dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Muttalib bin Abi Wada'ah. Dia berkata, datanglah Abbas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Abbas mendengar sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berdiri atas mimbar berkata, "Siapa saya?" Kata mereka, "Engkau adalah Rasulullah atasmu salam." Maka Rasul menjawab, "Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluknya, maka Allah jadikan aku yang terbaik daripada seluruh ciptaannya." Ya, Allah jadikan makhluknya menjadi dua bagian. Allah jadikan aku yang terbaik daripada dua bagian tersebut. Kemudian Allah jadikan makhluknya berkabilah-kabilah, maka Allah jadikan kabilahku sebaik-baik kabilah. Kemudian Allah jadikan di bawah kabilah tersebut rumah-rumah, maka Allah jadikan rumahkulah rumah yang terbaik, maka akulah yang terbaik rumahnya, dan akulah yang paling terbaik dirinya. Subhanallah. Ini ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Taharatu nasab an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tema berikutnya adalah sucinya atau bersihnya nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tercemar dengan perzinahan. Karena banyak pada masa itu perzinahan. Ya, tapi nasab Nabi terpelihara dari tercemarnya nasabnya dengan perzinahan. Tak ada nenek moyang yang berzina. Subhanallah. Naam. Walam yazali Rasul sallallahu alaihi wasallam yatanaqqalu min asrabil aba'i tahirina ila arhamil ummahati tahirati lam yamassa nasabuhu syarifa syai'un min sifahi wa adranil jahiliyati bal huwa sallallahu alaihi wasallam min sulalatin kulluhum sadatun asyrafun athhar. Masyaallah. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, dari yakni tulang sulbi nenek moyangnya, semuanya adalah orang-orang suci, dari rahim-rahim yang suci, dari ibu-ibu yang suci, yang tak pernah di antara seluruh nenek moyangnya itu dikotori dengan berbagai macam kebiasaan buruk, perzinahan dan kejahilian bangsa Arab. Ya, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seluruh garis keturunan nenek moyang adalah orang-orang yang paling mulia, suku yang paling mulia, yang paling suci. Nah, rawa Abu Nu'aym fi dalail an-nubuwati bi sanadin hasanin bi syawahidi an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala farajtu min nikahin wa lam akhruj min sifahin min ladun adama ila an waladani abi wa ummi lam yusibni min sifahil jahiliyyati syai'un. Abu Nu'aym dalam dalail nubuwah meriwayatkan dengan sanad yang hasan dengan berbagai macam jalurnya dari Ali bin Abi Talib bahwa Nabi bersabda, aku ini dikeluarkan dari jalur pernikahan, bukan dari jalur perzinaan. Sejak ya nenek moyangku Adam sampai ibuku melahirkanku, tidak ada sedikit pun dari nasabku yang tercemar dengan apa-apa yang mencemari ya orang jahiliyah berupa perzinahan, sedikit dua pun. Subhanallah. Sejak Adam sampai Nabi Muhammad, tak ada nenek moyangnya yang rusak. Semuanya terjaga sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Nabi, dan tak mungkin Nabi berdusta. Naam. Qala Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu taala, "Wa idza kana Allah subhanahu wa taala jarrat sunnatuhu alla yab'atha nabiyyan ila fi wasatin min qaumi syarafa wa nasaban faqad kana fi durwati min hadi nabiyyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fama min abaihi fama min abaihi illa kana ghaniyan bil fadaili wa makarimi wa ma min ummin min ummahatihi illa wa hiya afdalu nisa'i qaumiha nasaban wa mawdian wa lam tazal hadhil fadailu wal kamalatul bashariyatu tanhadiru minal usuli ila furu'i hatta tajamma'at kulluha fi sulalati waladi adama wa musasati bani Ibrahim wa Ismaila alaihima salam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkata Dr. Muhammad Abu Syuhbah rahimahullah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan sunnahnya, ketentuannya, bahwasanya Allah tidaklah mengutus seorang nabi kecuali dalam ya suku yang terbaik daripada kaumnya, ya paling mulia diantara kaumnya, maka Nabi SAW adalah merupakan nabi yang memiliki kedudukan yang paling tertinggi diantara seluruh nabi yang pernah ada sebelumnya dari sisi nasabnya, keturunannya. Tidaklah ada daripada orang tua nabi, kakek moyangnya, kecuali semuanya adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kemuliaan, ya, akhlak budi pekerti, perangai yang tinggi. Demikian juga daripada alur ibunya adalah merupakan nenek moyang yang terkumpul pada mereka seluruhnya adalah kemuliaan, ya. Begitulah terus menerus, ya, hingga akhirnya, ya, sejak dari nenek moyangnya hingga bercabang-cabang berkumpullah pada keturunan Adam, ya, yang inti daripadanya adalah Nabi Ibrahim bin Ismail alaihissalam. Dari situlah keluar Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita. Insyaallah minggu akan datang kita masuk pembahasan tentang bagaimana keluarga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.